Ya, sudut pandang. Orang bisa melihat sesuatu yang berbeda karena dia berada di tempat yang berbeda. Dan hidup ini mempunyai sisi-sisi yang kalau dilihat dari sudut yang salah, menyalahkan perjalanan kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita perbaiki sudut pandang kita mengenai kesalahan, kesalahan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dosa. Lain loh ya. Salah karena belum mengerti tidak bisa disamakan dengan salah karena mencuri. Itu beda sekali. Pisahkan itu, lalu kita akan mulai damai dengan membuat kesalahan. Karena dengarkan ini ya. Sebuah kesalahan akan berhenti menjadi kesalahan kalau Anda menggunakan terjadinya kesalahan itu sebagai sarana memperbaiki diri. Lihat itu. Sebuah kesalahan, sebuah keburukan yang terjadinya menjadikan kita lebih baik, sebetulnya itu kebaikan. Sudut pandang kita saja yang telah terdidik untuk mengglobalkan bahwa kesalahan itu jelek, membuat kita menghujat diri, memarahi orang kalau salah atau disalahi. Sekali lagi, kesalahan yang menjadikan Anda lebih baik sebetulnya kebaikan. Silakan, penanya kita berikutnya. Silakan, Ibu. Salam super, Pak Mario. Salam super, Ibu. Ya, saya Sani dari Bandung. Yes, Ibu. Terkadang banyak orang yang tanpa disadari melakukan kesalahan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyadarkan atau memberitahu dia bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan tanpa menyakiti perasaannya? Terima super kasih. Super sekali. Anjuran umumnya dalam menyampaikan nasihat adalah jangan beri nasihat yang tidak diminta. Itu. Nah, tidak selalu orang meminta nasihat, tetapi wajahnya bisa mengindikasikan penderitaan, berarti dia minta nasihat. Ya toh, dia berada di lingkungan orang-orang yang menasihatkan sesuatu, berarti dia butuh nasihat. Cara menasihati yang paling baik adalah membuat orang tertarik kepada hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Lihat ada tiga. Berarti kita harus melakukan kebaikan dulu. Dan supaya kebaikan kita dihormati, pastikan kebaikan itu menghasilkan. Karena kasihan sekali orang salah mengerti tentang kebaikan. Wah, baik-baik kok tidak menghasilkan. Lebih baik tidak.